بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر قول البخاري ذكر قول بخاري المغرب الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر إمام سنة في زمانه رحمه الله تعالى قال في كتابه التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من استغفرني فاغفر له هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته أسمك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا kita insyaAllah ta'ala melanjutkan penjelasan para ulama dari imam yang empat tentang Allah Jalla wa'ala di atas makhluknya bersemayam di atas arasnya. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan perkataan Imam Malik rahimahullah. Kemudian kita akan lanjutkan dan kita mengulang sejenak perkataan ulama-ulama Malikiyah. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, "Dzikru qawli Bukhari al-Maghrib." Al-Imam al-Hafidh Abi Umar. Nabi Umar ابن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله تعالى. Perkataan orang yang dijuluki dengan Bukhari al-Maghrib, karena ada dahulu kala terkenal Imam Bukhari dari Bukhara, itu Bukhari al-Mashriq, Imam Bukhari dari timur. Adapun dari barat sana, karena ketenarannya, hafalannya yang begitu dahsyatnya, dia dijuluki dengan Bukhari al-Maghrib, kunyahnya Abu Umar Al-Hafiz Abdul Bar, ya. Imam sunnah fi zamanihi, ulama mengimamkannya, pemimpin ulama-ulama sunnah di zamannya rahimahullah tabaraka taala. Dan ketika kita sebut dari Maghrib, maksudnya adalah dari arah Andalus, ya. Karena di negeri Andalus ini banyak mengeluarkan para ulama-ulama besar di zamannya. Ya, sekarang kita mengenalnya dengan sebutan ya Spanyol atau Isbania. Dahulu kala di sana gudangnya ulama, banyak buku-buku dikarang ulama-ulama dari Andalus. Ya. Dan banyak ulama-ulama dari negeri Andalus. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari Cordoba. Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir yang begitu masyhur. Ya, ada lagi Imam Ibn Rushd. Ya, ulama yang terkenal dengan kitabnya Bidayatul Mujtahid dan ulama semisalnya. Berkata Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid ketika menjelaskan hadis ke-8. Ya. Ibn Shihab. Hadis dari Ibnu Syihab dengan jalurnya An-Nabi Salama An-Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sami'id dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tatkala bersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Tuhan kita akan berkata man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, fa'astajibalah, niscaya akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang berharap kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlahu, siapa yang memintakan padaku ampunan, aku akan ampuni dia. Hadis ini, ya hadha hadithun thabit, hadis ini adalah hadis yang benar. Min jihatin naqli, dari sisi penukilan hadis ini benar. Sahihul isnad, sanadnya sahih. La yakhtalifu ahlul hadith fi sihhatih. Tak ada satupun ulama hadis yang berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini, yang dalamnya memberitahukan kepada kita Allah Jalla wa'ala turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan dia berkata, adakah orang yang memintakan padaku permintaan akan aku kabulkan? Adakah yang bermohon kepadaku pengharapan, aku akan penuhi harapannya? Adakah yang meminta untuk keampunan, aku akan ampunkan baginya? Ya, hadis ini menunjukkan uluwullah, Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Dan sepertiga malam terakhir Allah itu turun. Dan turunnya Allah ke langit dunia tentulah tak akan pernah sama dengan turunnya makhluk, karena berbedanya zat, berbeda pula lah sifat. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin di dalam makhluknya. Bukanlah maknanya turun Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam makhluk ciptaannya. Bukan. Ya. Tapi makna turun Allah Subhanahu wa taala turun, ada yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang jelas Allah bukan dalam makhluknya dan makhluk bukan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan selama-lamanya Allah tak pernah di bawah makhluknya atau diliputi makhluknya. Karena selama-lamanya Allah di atas makhluknya. Para ulama Ahlussunnah menyebutkan Allah memiliki sifat namanya ulu. Arti ulu sifat tinggi. Dan sifat ulu adalah sifat zat. Karena ulama-ulama membagi sifat Allah menjadi dua bagian. Ada sifatu zat, ada sifatu al-af'al. Sifat zat adalah sifat yang senantiasa melekat dengan Allah, tak pernah sekalipun berpisah daripada Allah. Dan sifat zat ini tak akan mungkin ada kebalikannya. Ya. Tadi kita sebutkan sifat ulu, sifat maha tinggi. Maka selama-lamanya Allah maha tinggi, tak pernah Allah disifati rendah. Tak pernah. Ya. Itu dia namanya sifatul zat. Adapun yang kedua namanya sifatul af'al, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, perbuatan Allah. Sifat ini terserah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah itu adalah sifatul zat, sifatul af'al, sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Boleh dikatakan kapan Allah mau dilakukan, kapan Allah mau turun dia turun. Ya, kapan dia tidak mau turun dia tidak turun, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam akidah Ahlussunnah kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya sebagaimana Allah jelaskan tanpa kita menyamakannya dengan sifat makhluk. Ya. Jadi tidak ada namanya lawazim, keharusan. Kalau berarti Allah Subhanahu wa taala turun, berarti dia pindah-pindah tempat, berarti diliputi tempat, berarti ini semua makhluk. Allah tidak seperti itu. Allah selama-lamanya maha tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya, Allah maha besar. Ya, Allah tak butuh kepada arasy, jangan dibayangkan sebagaimana makhluk. Andai kata seorang raja bersemayam di atas singgasananya, kalau singgasananya runtuh, berarti raja tersebut akan jatuh. Itu makhluk. Adapun Allah Jalla wa'ala tak butuh kepada sama sekali makhluknya. Tak butuh kepada arasy. Jadi sifatul ulu, sifat maha tinggi, sifat zat. Adapun sifat turun, sifat bersemayam, itu sifatul af'al. Terkembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kapan dia berkehendak. Dan hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya berkata-kata. Fayaqulu, maka Allah berkata. Dan ini Ahlussunnah. Ahlussunnah jemaah menetapkan Allah berkata-kata. Yang layak bagi Allah tak akan pernah sama dengan perkataan makhluk. Ini Ahlussunnah. Ya, perkataan Allah dengan perkataan yang terkumpul daripada susunan huruf-huruf yang membentuk kalimat yang didengar. Perkataan Allah didengar. Ya, sebagaimana Musa mendengar perkataan Allah, sehingga Musa ketika itu ya mencari-cari sumber suara, berkata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu Allah. Itu yang dengar Musa alaihissalam. Ya, karena ahlul bid'ah dari golongan yakni dari golongan ulama-ulama ahlul kalam, mereka mengatakan seperti orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan Allah SWT tak layak disifati dengan berkata-kata. Yang berkata-kata itu sifatnya makhluk. Ya. Adapun kaum Asyariyah mengatakan perkataan Allah qadim dalam dirinya, tak dalam bentuk suara dengar. Ya. Adapun Rasulullah mengatakan tidak. Allah SWT berkata-kata, berbicara, didengar. Musa mendengarnya, Nabi Muhammad mendengarnya, Adam mendengar, ada tiga Nabi Allah berbicara dengannya. Secara langsung, Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Adam alaihim afdhalus salatu wat taslim. Mereka mendengar Allah SWT berbicara dengan mereka. Ya, adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan perkataan. Menciptakan perkataan pada ya, pada kayu di Gunung Tursina. Dari kayu inilah berkata-kata. Ini batil. Ya. Dan sifat turun di sini yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Orang-orang ahlu kalam seperti Mu'tazilah mengatakan yang turun itu bukan Allah. Yang turun itu adalah rahmatnya. Subhanallah. Maka kita katakan bagaimana mungkin rahmat Allah berkata-kata. Subhanallah. Yang berkata-kata adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan yang turun itu adalah malaikatnya. Bagaimana mungkin malaikat berani berkata-kata? Barang siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta kepada aku permohonan akan ku kabulkan. Mustahil malaikat berani berkata-kata dengan kata-kata itu. Ya. Jadi inilah perkataan mereka. Kata al-imam. Naam. Taqra akhi. Wa fihi dalilun ala anna Allah jalla wa ala fis samai ala al-arsh min fawqi sab'i samawatin kama qalatil jama'atu wa wa hujjatuhum ala al-mu'tazilati wal jahmiyati fi qawlihim inna Allah fi kulli makanin wa laysa ala al-arsh. Wa fihi dalilun, maka ini adalah argumen dalil. Ala anna Allah jalla wa ala fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Alal arsh, di atas arsh. Min fawqi sab'i samawat, di atas tujuh lapis langit. Di atas tujuh lapis langit. Ya. Di atas tujuh lapis langit itu ada yakni air, al-ma'. Allah mengatakan wa kana arsyu 'alal ma', yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Di atas air itu ada arasy, di bawahnya ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi dalam bahasa Arab tempat meletakkan kaki bagi seorang raja secara bahasa. Itulah kursi. Arasy singgasana secara bahasa. Ya. Maka Allah di atas seluruh makhluk. Arasy itulah makhluk yang tertinggi. Tidak ada makhluk di atas arasy apapun juga. Jadi apapun yang namanya makhluk tidak ada di atas arasy. Semuanya di mana? Di bawah arasy. Jadi mereka mengatakan berarti Allah memiliki tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Maksudnya diliputi tempat. Mereka mengatakan Allah diliputi tempat. Kalau kita katakan di atas arasy, berarti Allah diliputi tempat. Kita katakan tidak ada yang mengatakan demikian. Allah mustahil diliputi oleh makhluknya. Tidak ada makhluk di atas arasy-nya. Ya. Kama qalatil jama'ah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah al-jama'ah, ahlu sunnah wal-jama'ah, wahuwa hujjatuhum alal mu'tazilah, itulah hujjah mereka. Hadis-hadis semacam ini argumen mereka untuk ya menepis segala macam syubhat al-mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah wal-jahmiyah. Mu'tazilah ini menafikan semua sifat Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah tak layak bersifat. Kalau Jahmiyah lebih ekstrim, menafikan semua nama dan semua sifat. Subhanallah. Tak layak Allah punya nama, tak layak punya sifat. Yang punya nama, yang punya sifat itu adalah makhluk. Nih, Jahmiyah. Kalaupun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama, tapi semua nama tak bermakna. Tak ada beda antara As-Sami' dengan Al-Basir. Semua sama. Padahal Ahlu Sunnah mengatakan setiap nama itu mengandung sifat. As-Sami' Tuhan Maha Mendengar. Al-Basir Tuhan Maha Melihat. Berarti Allah punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Kata mereka tidak. Semua hanya nama-nama belaka. Ini kalangan siapa? Mu'tazilah. Ya. Adapun tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di manakah Allah menurut mereka? Ya, fi qaulihim, mereka berkata innallaha fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala pada setiap tempat. Allahu Akbar. Wa laisa 'alal 'arsy, Allah tidak di atas arasy. Tak ada Tuhan di atas arasy, kata mereka. Di atas arasy tak ada Tuhan. Di mana Tuhan? Di setiap tempat. Allahu Akbar. Ya. Ini mendustakan firman Allah yang begitu banyaknya, berpuluh ayat. Bahkan ada 7 tempat dalam Al-Qur'an, 7 ayat menetapkan Allah di atas arasy bersemayam. Berpuluh ayat menunjukkan Allah di atas makhluknya. Naik kepada Allah segala macam itu perkataan makhluknya. Naik kepada Allah setiap malaikat-malaikat siang dan malam. Banyak sekali. Allah turunkan darinya kitab. Ya. Tanzilun min Rabbil Alamin. Kitab yang turun dari Tuhan semesta alam. Banyak menunjukkan Allah yang menurunkan kitab di atas makhluknya. Jahmiyah mengatakan tak ada Tuhan di atas arasy. Di mana Tuhan? Di setiap tempat. Subhanallah. Berarti mereka lebih dahsyat menyipati Allah diliputi oleh makhluk. Ya, sebagian mereka ya menyatakan Allah di setiap tempat. Berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Ya dan billah. Subhanallah. Berarti Allah menempati setiap tempat. Karena kata-kata kul artinya umum, setiap tempat. Subhanallah. Ujungnya adalah paham Sufi Ibn Arab yang mengatakan segala sesuatu dalamnya ada Tuhan. Subhanallah. Dalam berhala-berhala ada Tuhan. Ya dan billah. Ya, karena Tuhan ada pada setiap tempat. Ya. Maka tak akan disalahkan perkataan Al-Hal mengatakan dalam diriku ini Tuhan. Ya. Karena Tuhan menempati setiap tempat. Kalau demikian keadaannya, tak akan mungkin diperangi Rasulullah para penyembah berhala. Kalau ini dibenarkan, tak ada yang salah, tak ada yang sesat. Semua agama menyembah berhala hak, benar. Karena mereka menyembah apa? Tuhan yang menempati setiap tempat. Masyaallah, assalamu alafiyah. Kekufuran lebih dahsyat daripada kekufuran kaum Nasara yang mengatakan Allah menyatu dengan Isa. Lebih ringan. Ya. Sehingga muncullah syair-syair mereka yang mengatakan apa yang terlihat itu Tuhan. Ya. Yang di rumah-rumah ibadah orang Nasara itu Tuhan. Ya, iyadan billah. Wa dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haq. Iqra. والدليل على صحه على صحه ما قاله اهل الحق في ذلك قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقول تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقول تبارك اسمه إليه يسعد الكلم الطيب كلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب وقول تعالى فلما تجلى ربه للجبل. نعم. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa dalil ayat-ayat tentang Allah itu di atas. Ya. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka taala, "Wad dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haqq fi dzalik." Dan dalil tentang benarnya apa dikatakan para ulama-ulama yang atas kebenaran tentang hal ini, qauluhu ta'ala, antaranya firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Allah yang Maha Pemurah, dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Bersemayam yang layak baginya, tak serupa dengan bersemayamnya makhluk dan tak butuh kepada makhluk apapun jua. Tak dapat diliputi makhluk dan dia yang meliputi makhluk dengan kebesarannya. dengan ilmunya, kekuasaannya, ya. Dan ayat tentang bersemayam Allah itu ada 7 tempat dalam Quran. Subhanallah. Begini banyak tempat dalam Quran, tak ada satupun yang menerangkan bahwa makna bersemayam adalah menguasai aras. Sebagai ungkapan, ya, orang-orang Asy'ariyah, kata mereka bukan bersemayam, karena bersemayam hakikatnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, berarti Allah seperti makhluk butuh aras, kalau enggak ada aras dia jatuh. Bukan. Jadi maknanya apa bersemayam? Maknanya adalah menguasai aras. Kata siapa ini? Asy'ariyah. Kita katakan kalau engkau mengatakan menguasai, makhluk pun juga menguasai. Ya? Makhluk menguasai sesuatu yang dia miliki. Berarti engkau telah menyatakan Tuhan sama seperti makhluk, sama-sama menguasai. Berkatalah orang-orang Asy'ariyah, tentunya tak akan sama menguasainya Allah dengan menguasai makhluk. Katakan juga akhi, tak sama bersemayam Allah dan bersemayamnya makhluk. Apa yang mereka takutkan, mereka tergelincir padanya, mereka terjebak dalamnya. Setiap sifat yang mereka takwilkan kepada sifat lain, mereka terkena padanya. Ya, seperti kalimat turun, Tuhan turun, kata mereka bukan Tuhan yang turun, tapi kehendaknya untuk iradatul ihsan, Allah berkehendak untuk berbuat kebaikan kepada makhluk. Kita katakan baik, kita terima penafsiran kau, makna turun adalah iradatul ihsan, kehendak Allah ingin berbuat kebaikan kepada makhluknya. Kita katakan berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan dari mana? Ya, karena aku mengatakan Allah berkehendak berbuat kebaikan, makhluk pun berkehendak pula berbuat kebaikan. Kau samakan makhluk dengan Allah. Apa kata dia? Tak akan sama kehendak Allah berbuat kebaikan dengan kehendak makhluk. Kita bilang, kau katakan dari awal selesai, tak sama bersemayam Allah dengan bersemayam makhluk. Subhanallah. Inilah namanya akidah yang centang perenang. Subhanallah. Jarang antum dengar kata-kata centang perenang, ya. Ya. Begitulah mereka menakwilkan setiap sifat. Ketika Allah menjelaskan bal yadahu mabsuutatan, tetapi kedua tangannya terbentang luas. Tak mungkin Allah punya dua tangan. Jadi maknanya ini apa? Bukan maknanya tangan. Maknanya adalah kekuasaan. Kita bilang, kenapa kau nafikan Allah punya tangan? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk punya tangan, makhluk punya tangan. Jadi apa menurutmu? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kita katakan, makhluk pun punya kekuasaan yang terbentang. Kenalah mereka di sana. Mereka mengatakan tak sama kekuasaan makhluk dengan kekuasaan Allah. Dari awal katakan, tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Kita lanjutkan tentang ayat-ayat ini. Wa qawluhu, juga firman Allah SWT, thumma istawa alal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tak ada bagi kalian dari selain Allah Tuhan yang menjadi penolong bagi kalian kelak di hari kiamat. Tak ada yang bisa menolong. Wala syafi'. Tak ada pula yang dapat menjadi perantara pemberi syafaat. Di dunia ini kadang-kadang ada orang memiliki kekuatan bisa menolong kita dari segala macam perkara. Dia punya kekuatan, dia punya pengaruh, dia punya pangkat, jabatan. Sebagian orang tak punya jabatan, tak punya kekuatan, tapi dia adalah orang berpengaruh bagi orang lain, sehingga dia bisa memberikan apa? Kata beleci, memberikan syafaat. Memang dia tak memiliki jabatan, tapi dia punya pengaruh. Dan dia disegani kalau dia bilang, tolong berikan kepada si fulan, kata beleci, keluar. Di hari kiamat, dua-duanya dinafikan Allah. Tak ada penolong. Di hari kiamat, tak ada pula pemberi syafaat. Di dunia, mungkin tak ada penolong, tapi ada pemberi syafaat. Subhanallah. Ya, yang jelas di sini kata Allah, thumma istawa alal arsh. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Dalam surah As-Sajdah, ayat 4. Kemudian dalam surah Fussilat ya, ayat ke-11, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan langit, dan ketika itu langit hanyalah merupakan asap. Jadi kata-kata istawa ila bukan bermakna istawa ala, berbeda. Istawa ila maknanya qasada. Ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, Fussilat, dimulai daripada ayat yang ke-9, "Qul," katakan Muhammad, "Ha innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain?" Apakah kalian kufur dengan Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi selama dua masa, dalam dua hari? "Wa taj'aluna lahu andada," bagaimana kalian jadikan baginya tandingan-tandingan? "Dzalika rabbul alamin," padahal Dialah Tuhan pencipta seluruh alam semesta. "Wa ja'ala fiha rawasiya," dan Allah telah menjadikan ya di bumi yang Dia ciptakan tersebut rawasiya, gunung-gunung, "min fawqiha," di atas bumi ini, "wa baraka fiha," dan Dia berikan keberkatan pada bumi ini, "wa qaddara fiha aqwataha," Allah tetapkan rezeki, segala macam bentuk rezeki bagi bumi ini, "fi arba'ati ayyam," pada 4 hari, "sawa'an lis-sa'ilin," ya, sebagai jawaban pertanyaan bagi orang-orang yang bertanya, lebih lama masanya Allah menciptakan bumi dan isinya dibandingkan langit. Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan langit hanya dalam dua masa. "Tsummastawa ilas sama," setelah Allah ciptakan bumi dalam dua hari, Dia sempurnakan dua hari berikutnya, gunung-gunung dan segala sesuatu yang ada di bumi ini berupa rezeki. "Tsummastawa ilas sama," kemudian Dia pun berkehendak untuk menciptakan langit. Ya, wahya dukhan, kala itu langit hanyalah berbentuk uap. "Faqala laha wal ardi," maka berkata Allah kepada langit dan bumi, "i'tiya tau'an aw karha," tunduklah kepadaku dengan sukarela atau dengan terpaksa. "Qalata," berkatalah langit dan bumi, "ataina ta'in," kami datang dalam keadaan patuh kepadamu ya Tuhan. "Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain," maka Allah sempurnakanlah langit ya, "sab'a samawatin," dengan 7 lapisnya, "fi yawmain," dalam dua masa. "Wa awha fi kulli sama'in amruha," Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wahyukan, perintahkan pada setiap langit dengan ketentuan masing-masing. "Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha," dan Allah hiasilah langit yang paling bawah namanya langit dunia dengan bintang-bintang sebagai penerang di kala malam. "Wa hifdha," bintang-bintang sebagai penjaga langit. Bintang-bintang itu penjaga langit. Ya, sebagaimana gunung penjaga bumi. "Dzalika taqdirul azizil alim," itulah dia ketentuan Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Subhanallah, ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Dia menciptakan langit di atas. Allah Subhanahu wa taala berarti di atas. Kemudian wa qauluhu ta'ala, juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 42, ya. "Idzal labtagaw ila dzil 'arsy sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-Isra ayat 42, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun," katakan Muhammad, sekiranya bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain sebagaimana yang mereka katakan, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ya, ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara, andai kata seperti apa yang mereka katakan, "Idzan labtagaw ila dzil 'arsy sabila," ya, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang maha tinggi pemilik arsy. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Ya. Menunjukkan Allah sebenarnya pemilik arsy yang agung, arsy tempat yang tertinggi Allah di atasnya. Berarti Allah maha tinggi. Wa qawluhu tabaraka ismuhu, juga firman Allah ya, Tuhan yang maha berkah namanya, dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah, kepada Allah lah naik setiap kalimat-kalimat yang baik. Siapa yang membawa? Malaikat. Apa yang kita ucapkan merupakan kebaikan? Zikrullah, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat. Ya, ucapan kita dalam sholat, membaca Quran, semua kalimat ini naik ke atas. Siapa yang berkata? Allah. Dibawa ke atas, dihadapkan kepada Allah. Siapa yang berkata? Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik semua kata-kata yang baik. Wal amalu salihu yarfa'uh, dan semua amalan kebaikan diangkat ke atas. Subhanallah. Untuk hamba, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa anda ya Rasulullah berpuasa pada hari Kamis? Dia katakan, karena pada hari itulah seluruh amal anak Adam dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara per minggu. Aku ingin ketika ditampakkan kepada Allah amalan-amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ya falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Tatkala Musa meminta kepada Allah untuk dapat melihat Allah, kata Allah, lan tarani, Musa engkau tak akan mampu melihat saya. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah dengan dua mata kepalanya di dunia ini, di alam dunia. Tidak, walaupun nabi, tak ada yang mampu. Ya. Ketika Musa menuntut agar melihat Allah, kata Allah, lan tarani, engkau tak dapat melihatku di dunia ini. Walakin inzur ilal jabal, cobalah kau lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu bertetap pada tempatnya, engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menampakkan kepada gunung, tajalla rabbul jabal, kata para ulama, Allah singkap hijabnya kepada gunung. Ja'alahu dakka, maka Allah jadikan gunung itu hancur lebur. Subhanallah. Antum lihat tanah longsor aja kita kaget setengah mati, hati kita mau copot. Gunung jatuh menjatuhkan longsornya. Bagaimana kalau gunung seluruhnya hancur? Musa pingsan seketika. Subhanallah. Naam. Kamil. Wa qawluhu ta'ala, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلو. وقوله تعالى الله berfirman أأمنتم, apakah kalian merasa aman wahai manusia, من في السماء, dengan siapa yang di langit, maknanya di langit, di atas langit, an yakhsifa bikumul ard, dia mampu jika dia berkehendak menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi. Allahu akbar. Terbuka dengan gempa, masuk ke dalamnya makhluk tertimbun, Allah mampu. Siapa kira-kira yang mampu menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi? Allah. Di mana dia? Di atas. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Mulku. Aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan dia yang di atas langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan ke dalam perut bumi ini. Subhanallah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'la, subbih isma rabbikal a'la, sucikan Tuhan kalian yang maha tinggi. Wa hadha min al-'ulu, semua ini menunjukkan Allah maha tinggi. Naam. Wa kadzalika qawluhu al-'aliyyul 'adzim wa الكبير المتعال ورفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم. نعم. وكذلك قوله, di antaranya firman Allah yang berbunyi Al-Aliyyul Azim dalam surah Al-Baqarah ayat 245, dia adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Apanya yang tinggi? Tinggi zatnya. Uluwul zat. Ini yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Yang kedua, uluwul qadar, maha tinggi segala macam kebijakannya, tak akan dapat dibantah. Jika dia telah berkehendak, tak akan ada mampu menahannya. Uluwul qadar, uluwul qahar, maha tinggi keperkasaannya. Tak ada dapat melawan Allah SWT. Ya, tak ada dapat melawan ketentuannya, tak ada dapat melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga ini ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Maha tinggi zatnya, maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya. Ya, yang ditetapkan oleh Ahlu Bidah hanya dua. Maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya, adapun zatnya tidak. Karena kalau dikatakan maha tinggi tasarruf berarti seolah-olah dia sama dengan makhluk. Itu mereka ingkari. Ya. Wal kabirul muta'al. Juga dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 9, al kabirul muta'al. Dialah Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi. Rafi'ud darajat. Dialah Tuhan pemilik darajat. Dzul 'arsy, pemilik arasy. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Dialah Tuhan yang malaikat-malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya khafuna. Mereka para malaikat-malaikat takut rabbahum kepada Tuhan mereka. Di mana? Min fawqihim, di atas mereka. Subhanallah. Wal jahmiyu yaqulu innahu asfal. Orang-orang Jahmi yang berakidah Jahmiyah mengatakan dia itu asfal, dia itu di bawah. Subhanallah. Allahu Akbar. Naam. Cuma apa Isya? Kan baki ya? Hah? Khalas? Cepat sekali waktu berjalan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Sabar aja lantum ya. Target kita adalah memahami, tidak memburu-buru insyaAllah. Berapa dapat kita ambil. Yang tak dapat kira-kira mati kita tengah jalan, gak apa-apa lah. Yang penting kita ingin melanjutkan. Ini kata qadar Allah tak sampai umur kita, udah biarkan. Satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana menjawab syubhat orang mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia berarti Allah tidak naik-naik karena perbedaan waktu. Ini makhluk. Dia umpamakan Allah seperti makhluk. Ya, sehingga sebagian mereka mengingkari lailatul qadar. Kan berbeda-beda malam Ustaz, di sini beda. Berarti Allah enggak turun-turun, enggak naik-naik. Ya. Dan seterusnya, ini makhluk. Dan turunnya Allah SWT tetap, turunnya Allah SWT tetap tidak kita katakan Allah dalam makhluk atau diliputi makhluk. Selama-lamanya Allah di atas makhluknya. Karena tadi kita bilang apa? Sifat maha tinggi, sifat apa? Zat. Yang selama-lamanya Allah SWT adalah maha tinggi. Tak pernah tidak tinggi. Tak pernah di bawah makhluknya. Tak pernah diliputi makhluknya. Jangan dibayangkan sebagaimana turunnya makhluk. Subhanallah, karena takkan sama antara makhluk dengan Al-Khaliq. Berbedanya zat, berbedanya sifat. Antara makhluk saja kita bilang wajah. Ya, kita katakan si fulan punya wajah. Ya, si fulan punya wajah. Sama-sama wajah, tapi apakah sama wajah mereka? Yang satu hitam legam, yang satu putih berseri-seri. Sama-sama wajah namanya, tapi berbeda. Itu sesama makhluk. Ya, kita bilang si fulan giginya putih, si Alan giginya putih. Samakah putih gigi fulan dengan Alan? Berbeda. Itu antara makhluk. Ya, kita katakan kera punya kaki, ya anjing punya kaki, ayam punya kaki. Apakah ada orang bakal mengatakan berarti kau samakan ayam sama anjing, kau samakan ayam sama kera? Tak ada. Itu orang tak berakal. Karena ketika dikatakan kaki kera, berarti yang layak bagi kera. Inilah kakinya. Kaki ayam yang layak bagi ayam. Ya. Berakal enggak? Kadang-kadang kita enggak masuk akal, orang-orang ahlu kalam ini tak masuk akal kita. Di mana akal mereka? Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Hukumnya memajang lafaz-lafaz Quran untuk diniatkan sebagai tuntunan, misalnya untuk berwudu, ya, maksudnya mungkin menggantungkan lafaz-lafaz Quran atau hadis untuk dihafalkan. Andai kata tujuan untuk dihafalkan, nggak ada masalah. Setelah nanti hafal, setelah itu dilipat, ya, bukan untuk dijadikan sebagai hiasan belaka. Itu yang dilarang ulama. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.